Ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena itu sudah menjadikan ajarannya. Karena manusia diciptakan itu adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan apa yang diciptakan Allah untuk kita semuanya. Begitu juga penciptaan di bumi ini juga diciptakan dengan ucapan alhamdulillah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada hari ini kajian kita yaitu memasuki ayat ke-85 dari surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Ingatlah ketika pada hari kiamat, kata Allah, kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa ila rahman wafda, kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, sebagai perutusan yang terhormat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran yang beragam tentang kejadian pada hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi hamba yang berlaku maksiat serta hukumannya yang akan diterima mereka. Dalam pada itu Allah juga menjelaskan tentang dua orang yang bertengkar, di mana ketika hidup mereka di dunia mereka saling tolong-menolong dalam kejahatan. Selain itu juga Allah juga menyebutkan gambaran dari kondisi hambanya yang beriman serta kebahagiaan yang akan diperoleh oleh hambanya. Sebagaimana ayat yang kita kaji saat ini, yaitu Allah menceritakan bahwasannya bagaimana nikmatnya nanti di akhirat kelak nanti. Utusan-utusan yang terhormat, kata Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hal yang perlu kita ambil dari ayat ini, yaitu kata-kata al-muttaqin. Al-muttaqin adalah orangnya langsung, bukan pekerjaannya. Karena al-muttaqun atau al-muttaqin di sini dalam bentuk maf'ulun bih, dia itu sebagai objek yang di akhirat kelak nanti mereka akan menjadi tamu-tamu Allah yang terhormat. Maka inilah, hal inilah sebetulnya kita sangat menyenangkan. Kondisi pada hari kiamat nanti, ketika orang-orang bertakwa dipanggil Allah adalah perutusan atau tamu Allah yang sangat terhormat. Ada yang sangat terhina. Karena apa? Karena mereka selalu berbuat kejahatan di dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, hal ataka hadisul ghasiyah wujuhu yawma'idhin na'imah lisa'iha radiyah. Ada di akhirat kelak nanti wajahnya berseri-seri. Itu menandakan adalah wajah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wajah orang yang pucat pasi karena disebabkan mereka dalam keadaan hina dina, disebabkan mereka tidak meyakini terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Ayat 85 dari surat Maryam berbunyi, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahman wafda. Ilar rahman, kepada Allah yang maha kasih. Tidak disebutkan ilallah, tapi ilar rahmat. Karena apa? Karena Allah ingin menggambarkan kepada kita satu kesejukan, satu kedamaian, satu ketentraman, bahwa Allah Tuhan yang kita ciptakan itu di akhirat adalah Tuhan yang maha kasih, bukan Tuhan pendendam, bukan Tuhan yang kejam, bukan Tuhan yang maha perkasa. Walaupun itu juga bagian dari sifatnya, dari al-asma al-husna, tetapi dia lebih lebih menampakkan, lebih mengedepankan sifat kasih sayangnya. Ar-Rahman yang maha kasih, Ar-Rahman yang maha sayang, Ar-Rahman yang maha mencintai hamba-hambanya. Begitulah kebahagiaan yang dihadapkan kepada mukmin ketika ajalnya tiba. Tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa penyesalan setelah iman yang dia tumbuh kembangkan, setelah amal kebaikan yang dia tebarkan. Yang ada adalah senyum kebahagiaan menyambut Tuhan yang maha kasih. Allah pun menyambutnya karena dia bahagia menyambut Allah. Pada ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulainya, wa yauma, ingatlah wahai orang yang cerdas, ingatlah bahwa suatu hari kelak orang-orang yang bertakwa itu akan kumpul bersama Allah Tuhan yang maha kasih. Maukah engkau bersama dengan dia? Maukah kita bersama dengan Allah di surga? Kalau mau, jadilah orang yang bertakwa. Bertakwa bukan penderitaan, bertakwa kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat yang kekal dan abadi. Mulia ilar rahmani wafda, bagaikan kafilah yang terhormat, disambut oleh sesama, bagaikan pejuang yang menang dalam berperang, dielu-elukan dan dihormati. Begitulah orang-orang muttaqin di surga disambut dengan kemegahan. Karena apa? Karena pilihannya cerdas, karena tindakannya tepat, karena tujuannya bagus, karena memang hidupnya dipenuhi dengan iman dan amal soleh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah ayat yang Allah ingin jelaskan bagaimana keadaan orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu Allah ingin memberikan penjelasan tentang kenikmatan yang akan diperoleh oleh hamba-hambanya yang beriman. Maka ayat firman Allah sebagaimana sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal Arifin, ilal rahmani wafda, tidak disebutkan ilallah, tapi Allah sebutkan zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, ilal rahman. Ini adalah menunjukkan kata-kata untuk penghormatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kata-kata takwa ini artinya adalah orang yang sangat takut kepada Allah. Dengan takutnya itu mendatangkan ketakwaan dia kepada Allah. Takut dalam arti kata yaitu melanggar perintah Allah. Bukan takut dalam arti kata kita takut kepada Allah, tidak. Tapi takut dalam arti kata yaitu kalau seandainya kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi mendekatkan kita kepada Allah itu adalah rasa ketakwaan kita kepada Allah dan rasa taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Ulama di sini adalah kategorinya orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ulama sudah takut kepada Allah, maka yang lainnya juga akan takut. Kalau seandainya pemimpin kita juga takut kepada Allah, yang bawahannya pun tentu akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.